Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'du. Faqala al-mu'allifu hafidhahullahu ta'ala, khwariqut tajali umurun haqiqatun, kemampuan luar biasa yang ada pada Dajjal adalah satu hal yang hakiki. Telah lewat penyebutan tentang beberapa keanehan atau kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh Dajjal ketika kita membahas tentang fitnah Dajjal. Dan kemampuan luar biasa ini seluruhnya adalah hakiki dan bukan khayalan. Laisat bi khayalatin, bukanlah imajinasi, bukan pula tambihatin, sekedar gambaran yang bukan senyatanya. Sebagaimana klaim yang disampaikan oleh sebagian ulama. Ibnu Katsir menukil, menyampaikan bahasanya Ibnu Hazm dan Tahawi, keduanya berpendapat bahasanya hal-hal aneh dan kemampuan luar biasa yang ada pada Dajjal bukanlah satu hal yang hakiki. Demikian pula Ibnu Katsir menukil perkataan tokoh Mu'tazilah di zamannya, Abu Ali Al-Jubai, Syekhul Mu'tazilah fi zamanihi, tokoh besar Mu'tazilah di zamannya, yang dia nama aslinya adalah Muhammad bin Abdul Wahab bin Salam Al-Basri. Abu Ali Al-Jubai mengatakan, tidaklah boleh ayakuna kadzalika hakikatan, tidaklah boleh hal tersebut sebagai hal-hal yang hakiki. Supaya tidak menimbulkan kerancuan antara kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh tukang sihir dan mukjizat para nabi. Kemudian setelah mereka, setelah Ibnu Hazm, Tahawi, demikian juga Abu Ali Al-Jubai, di antara ulama yang beranggapan bahasanya kemampuan luar biasa yang ada pada Dajjal adalah sekedar gambaran dan bukan satu hal yang senyatanya adalah Syekh Muhammad Rashid Ridha. Beliau mengingkari kalau Dajjal itu memiliki kemampuan yang luar biasa dan beranggapan bahasanya itu kemampuan luar biasa Dajjal itu menyelisih sunnatullah, hukum Allah yang Allah letakkan di alam semesta. Beliau berkata ketika beliau membicarakan hadis-hadis tentang Dajjal dengan mengatakan apa yang telah disebutkan fiha minal khawariq, kemampuan luar biasa yang ada pada Dajjal itu menyaingi mukjizat paling besar yang Allah gunakan untuk menguatkan Rasul Ulul Azmi. Atau bahkan ya, kemampuan luar biasanya Dajjal itu malah lebih hebat daripada mukjizat Rasul. Waktu adu subhatan alaiha, maka dinilai menjadi subhat atas mukjizat para Rasul. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama kalam, wa ada ba'dul muhaddisina dhalika min bid'atihim, dan sebagian ulama hadis menilai bahasanya anggapan kalau Dajjal itu benar-benar memiliki kemampuan luar biasa adalah diantara bid'ah yang diyakini oleh sebagian pakar hadis yang lain. Wa minal maklum, dan satu hal yang telah diketahui, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan al-ayat, mukjizat kepada para rasul kecuali untuk memberikan hidayah kepada makhluk. Yang hidayah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada makhluk ini adalah konsekuensi dari rahmat Allah mendahului murkanya. Oleh karena itu bagaimanakah mungkin Dajjal diberikan kemampuan luar biasa yang sangat luar biasa dengan tujuan untuk menyesatkan mayoritas sawat al-a'zam, mayoritas dari hamba-hamba Allah. Dan di antara riwayat yang menunjukkan kemampuan luar biasa yang kemampuan luar biasa Dajjal yang dianggap aneh oleh Syekh Muhammad Rasyid Ridho adalah di mana Dajjal itu akan menginjakkan kakinya di seluruh muka bumi cuma dalam rentang 40 hari. Maka semua bagian bumi sudah bisa diinjak oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Kemudian Syekh Muhammad Rasyid Ridho rahimallahu taala wa ghafarallah juga mengatakan ma'uziya ilaihi minal khawariq, khawariq kemampuan luar biasa yang dinisbatkan pada Dajjal itu menyelisihi hukum Allah yang Allah tetapkan di alam semesta, yang orang bilang hukum alam, itu menyelisihi hukum alam. Padahal sabata telah berdasarkan dari Al-Quran yang tegas, sabata terbukti bahasanya tidak ada pergantian pada hukum alam dan tidak ada perubahan atau tidak ada perubahan. Dan berbagai hadis atau riwayat-riwayat hadis yang bertentangan, yang goncang dan bertentangan tidaklah layak untuk mentaksis ayat Al-Quran yang qat'i, ayat-ayat Quran yang qat'i dan tidak ada yang menentangnya, yang melawannya, tidak ada ayat-ayat lain yang melawannya yang mengatakan tidak ada perubahan dan pergantian pada sunnatullah fi khalqihi, hukum alam. Kemudian Muhammad Rasyid Ridho berdalil menyampaikan bukti adanya pertentangan di antara hadis-hadis mengenai Dajjal dengan menyampaikan bahasanya di sebagian riwayat sebagaimana telah disebutkan bahasanya Dajjal itu membawa gunung roti dan sungai air dan madu. Dan di red yang lain mengatakan bahasanya Dajjal itu membawa kebun dan api dan yang lainnya. Nah, riwayat-riwayat ini dinilai bertentangan dengan hadis yang ada yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah mengatakan tidak ada seorang pun yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Dajjal sebagaimana pertanyaanku kepada Nabi. Wa innahu qala li, Nabi bersabda padaku, ma yadurka minhu, apa yang membahayakanmu dari Dajjal, apa yang mengkhawatirkanmu dari Dajjal. Maka kukatakan, banyak orang mengatakan kalau Dajjal itu membawa gunung roti dan sungai air. Qal, maka Nabi kemudian mengatakan bal huwa ahwanu ala Allahi min dhalik, bahkan dia itu lebih mudah atau lebih ringan bagi Allah daripada hal itu. Nanti akan dijelaskan makna yang benar untuk hadis ini. Dan di antara orang yang mengingkari kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh Dajjal adalah Abu Ubaidah. Beliau mengatakan ketika memberikan komentar untuk hadis-hadis Al-Waridah fi dzalik yang berkaitan dengan kemampuan luar biasa Dajjal, hal yakifu amama hadil fitnah al-azima al-kathra al-kathira minan nas, apakah banyak orang itu mampu bertahan di hadapan fitnah yang sangat demikian besar dan banyak ini. Dia mematikan kemudian menghidupkan ala mala yang dilihat oleh banyak orang dan didengar oleh banyak orang. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala yukibu menenggelamkan al-ibad, yaitu orang-orang yang mengikuti Dajjal dalam neraka karena dia terfitnah dengan Dajjal. Maka sungguh Allah terlalu penyayang atau lebih penyayang terhadap hamba-hambanya dan lebih penyayang untuk bagi hamba-hambanya daripada Allah timpakan pada mereka bencana semisal ini. Satu bencana yaitu satu fitnah dan godaan dan penyesatan yang tidaklah mampu bertahan menghadapinya kecuali orang yang diberi bagian yang tidak terbatas berupa ketegaran iman dan kekuatan akidah. Maka beliau katakan fitnah Dajjal semacam ini yang ada dalam hadis-hadis tadi suatu fitnah yang luar biasa yang bisa dipastikan banyak orang tidak mampu untuk bertahan, untuk tidak tergoda. Masa sih Allah memberikan kemampuan Dajjal semacam ini? Lalu kemudian Allah berikan pada Dajjal kemampuan semacam ini, kemudian banyak orang yang ikut. Setelah itu orang-orang tersebut Allah campakkan dalam neraka. Allah terlalu sayang. Tidak mungkin. Allah Dzat yang Maha Penyayang. Allah Dzat yang Maha Penyayang tidak mungkin memberikan fitnah semacam ini yang menyebabkan banyak orang tersesatkan kemudian habis itu masuk neraka semua. Ya, kalau fitnah Dajjal semacam ini tidak ada yang bisa bertahan menghadapinya dan tidak tergoda untuk tersesat kecuali orang yang sangat kuat iman dan keyakinannya. Wa inna Dajjal hasnya Dajjal. Ayu Dajjal dan Dajjal apapun dia, lebihlah mudah dan remeh bagi Allah untuk memberikannya kekuasaan terhadap hamba-hamba Allah, makhluk ciptaan Allah. Kemudian Allah berikan bantuan kepada Dajjal berbagai senjata yang sangat berbahaya yang mematikan, yang mengguncang akidah dan agama dalam hati mayoritas alam semesta. Ya, mustahillah Allah ngasih Dajjal kemampuan-kemampuan luar biasa semacam itu. Intinya dibantah dengan perasaan. Masa Allah Zat yang Maha Penyayang itu ngasih pada Dajjal kemampuan luar biasa. Wah, yang kalau berdasarkan benar kayak gini, wah ini kemampuan yang sangat luar biasa. Wajar kalau mayoritas manusia kemudian jadi pengikutnya. Masa sih Allah Zat yang Maha Penyayang ngasih Dajjal kemampuan keanehan semacam ini? Maka bantahan untuk mereka-mereka bisa kita simpulkan dalam poin-poin berikut ini. Pertama, hadis-hadis yang berkaitan dengan dan menyebutkan tentang kemampuan luar biasa yang ada pada Dajjal adalah hadis-hadis yang sahih, tsabitah sahih. Tidak boleh membantahnya dan mentakwilkannya, mengutak-atiknya. Karena berbagai subuhat yang telah disebutkan. Dan tidak ada pertentangan di antara dalam hadis-hadis tentang masalah kemampuan aneh Dajjal. Dan tidak pula ada ta'arud pertentangan. Tidak ada kegunjangan, itirab, dan tidak ada pertentangan. Adapun alasan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha untuk mengatakan adanya pertentangan dengan hadis Mughirah yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang dianggapnya bertentangan dengan hadis-hadis tentang kemampuan aneh Dajjal, maka jawabannya adalah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahwan 'ala Allahi min dalik, itu lebih ringan atau lebih mudah atau lebih hina bagi Allah daripada hal itu. Artinya itu terlalu ringan. Ayat ja'ala mayakhluquhu ala aidid dajjal terlalu ringan jika Allah jadikan apa yang Allah ciptakan melalui tangan Dajjal, kemampuan luar biasa yang Allah ciptakan melalui tangan Dajjal, itu terlalu ringan kalau itu menjadi alat penyesat orang-orang yang beriman dan alat yang menyebabkan bimbangnya dan ragu-ragunya hati orang-orang yang beriman. Bahkan kemampuan luar biasa Dajjal itu hanya akan menambah imannya orang-orang yang beriman, namun akan menjadi tambahan penyakit bagi orang-orang yang ada keraguan di dalam hatinya. Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini semisal dengan perkataan seorang mukmin yang dibunuh oleh Dajjal, yang telah kita baca hadisnya, di mana dia mengatakan setelah dibunuh oleh Dajjal kemudian dihidupkan lagi oleh Dajjal, maka dia katakan makuntu asyadda basiratan minni fikal yaum, aku tidaklah lebih mengerti dan faham tentang siapakah sesungguhnya dirimu wahai Dajjal kecuali pada hari ini. Artinya apa? Semakin bertambah iman bahasanya ada Dajjal sang pendusta. Walaisal murad, dan bukalah makna perkataan Nabi huwa ahwanu allallahi min dalik, maknanya adalah laisa syai'un min dalik ma'ahu, tidak benar, tidak ada pada Dajjal satupun dari hal itu, satupun dari kemampuan yang aneh-aneh tadi. Bahkan yang dimaksudkan oleh hadis ini terlalu ringan dan terlalu remeh kalau sampai Allah jadikan satu pun dari kemampuan luar biasa Dajjal itu sebagai tanda benarnya pengakuan Dajjal kalau dia adalah Rabbul Alamin. Maka itu terlalu ringan, terlalu rendah kalau itu sampai jadi dalil bagi dalam pandangan orang yang beriman, kalau itu jadi dalil benarnya pengakuan Dajjal. Walasiyama lebih-lebih lagi Allah telah jadikan pada Dajjal satu tanda yang sangat nampak yang menunjukkan dustanya Dajjal dan kafirnya Dajjal. Yang tanda tersebut bisa dibaca oleh setiap muslim, baik dia bisa baca tulis ataupun tidak. Yang tanda tersebut adalah tanda tambahan lebih dari bukti-bukti kedustaan Dajjal, min hadasihi wa naqsihi, berupa bukti-bukti yang menunjukkan kalau Dajjal itu hudus, makhluk, dan dia naqas, dan dia adalah sesuatu yang tidak sempurna. Sebagaimana kita telah lewat pembicaraan tentang diri-diri Dajjal, di mana dia adalah manusia yang cacat, kakinya saja tidak bisa dirapatkan, dua matanya saja dua-duanya cacat. Maka orang yang mikir, orang yang sedikit mikir, enggak usah mikir dalam-dalam, sedikit mikir, maka dia akan mengatakan jika dia Rabbul Alamin, kenapa dia tidak bisa memperbaiki cacat badannya sendiri. Kalau dia memang benar-benar Rabbul Alamin, Al-Khaliq, kalau benar-benar dia adalah sang pencipta, kenapa tidak bisa dia ciptakan badannya itu dengan badan yang sempurna? Maka ini bukti nyata kalau dia dusta dan dia adalah makhluk dan bukan Khaliq. Dan bukti ini, bukti berupa cacatnya Dajjal ini, masih Allah tambahi dengan bukti berupa tertulisnya kata-kata kafir di antara dua mata Dajjal yang bisa dibaca oleh setiap mukmin. Dan jawaban poin yang kedua, seandainya kita terima bahasanya hadis Mughirah yang tadi telah kita baca, maknanya sebagaimana zahirnya yang itu dipahami oleh Syaikh Muhammad Rasid Ridha, bahasanya tidak benar, ada kemampuan luar biasa pada Dajjal, maka kita katakan maknanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi tersebut kepada Mughirah adalah sebelum yanzil ala Nabi, turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keanehan-keanehan Dajjal. Buktinya, kita katakan ini berdasarkan bukti perkataan Mughirah sendiri kepada Nabi yang mengatakan banyak orang bilang. Oh, banyak orang bilang. Terdengar desas-desus. Kalau Dajjal itu bisa gini, gini. Lihat, Mughirah tidak mengatakan kepada Nabi, sesungguhnya engkau berkata tentang Dajjal demikian dan demikian. Namun, Mughirah mengatakan, ada desas-desus, ada orang pada ngomong-ngomong, katanya Dajjal itu punya kemampuan gini-gini. Tumaca al-wahyu, maka ini menunjukkan bahasanya dialog ini terjadi sebelum Nabi tahu kalau Dajjal itu punya kemampuan yang aneh-aneh. Kemudian datanglah wahyu setelah itu menjelaskan kemampuan luar biasa yang ada pada Dajjal. Wal ayat dan berbagai kemampuan luar biasa. Sehingga tidak ada pertentangan antara hadis Mughirah dan hadis-hadis tentang keanehan-keanehan Dajjal. Karena hadis Mughirah, Nabi katakan sebelum Nabi dapat wahyu yang mengkabarkan tentang keanehan-keanehan Dajjal. Kemudian poin yang ketiga, kemampuan luar biasa yang ada pada Dajjal adalah satu hal yang hakiki, dia bukan imajinasi dan bukan sekedar gambaran. Dan kemampuan luar biasa Dajjal ini adalah di antara perkara yang Allah takdirkan sebagai fitnah, sebagai fitnah dan sebagai ujian bagi manusia. Dan Dajjal tidaklah mungkin kita katakan status Dajjal itu rancu dan sulit dibedakan dengan keadaan para nabi. Tadi ada yang beralasan demikian, lalu gimana kita bedakan mukjizat para nabi dengan keanehan Dajjal? Maka ini dalih yang tidak nyambung. Kenapa? Karena Dajjal ketika muncul dia tidak ngaku-ngaku jadi nabi, namun dia ngaku-ngaku sebagai Rabbul Alamin. Maka kenapa kalau dikomentari kalau itu hakiki, nanti orang bingung, nggak bisa membedakan antara mukjizat para nabi dan kemampuan anehnya Dajjal. Oh, Dajjal nggak ngaku jadi nabi kok, dia ngaku jadi Tuhan Rabbul Alamin. Ya, lam yathbut, tidaklah terdapat riwayat yang mengatakan kalau dia mengaku-ngaku jadi nabi saat munculnya kemampuan luar biasa melalui tangannya. Namun munculnya kemampuan luar biasa pada Dajjal itu pada saat dia mengaku-ngaku sebagai Rabbul Alamin. Maka menghubungkannya dengan mukjizat para nabi tidak nyambung. Dan itu kemudian jadikan alasan untuk menolak, untuk meyakini adanya kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh Dajjal. Kemudian perkataan Syaikh Muhammad Rasid Ridho yang istibaat, yang menganggap mustahil dan aneh hadis yang diriatkan tentang Dajjal yang mengatakan bahasanya Dajjal akan menginjakkan seluruh bagian bumi cuma dalam rentang waktu 40 hari kecuali Mekah dan Madinah. Maka anggapan mustahil Syaikh Muhammad Rasid Ridho ini satu anggapan yang tidak berdalil, bahkan terdapat dalil yang menyelisihinya. Yaitu terdapat riwayat dalam riwayat Muslim penjelasan yang mengatakan bahasanya salah satu hari, yaitu hari pertama dari hari kemunculan Dajjal itu sama dengan satu tahun. Kemudian hari kedua selama sebulan, kemudian hari ketiga selama sama dengan satu pekan. Yang semuanya telah disebutkan. Itu boleh jadi anggapan mustahil menurut akalnya Syekh Muhammad Rasyid Ridha, itu agak-agak masuk kalau memang 40 hari itu memang ya memang sama dengan 40 hari biasanya. Dan kalau berdasarkan penjelasan dalam hadis riwayat Muslim, hari pertama itu sama dengan setahun, ya enggak aneh. Apalagi dengan kemampuan bergerak secepat angin, secepat mendung yang didorong oleh angin. Kemudian perkataan Syaikh Muhammad Rasyid Ridha bahwasanya kemampuan luar biasa Dajjal itu bertentangan dengan hukum alam. Maka jawabannya adalah, adapun kemampuan luar biasa yang diberikan oleh Dajjal, maka itu tidaklah bertentangan dengan sunnatullah kauniyah atau hukum alam. Karena jika kita perlakukan perkataan Muhammad Rasyid Ridha ini sebagaimana zahir perkataan beliau, maka konsekuensinya kita harus membatalkan mukjizat para nabi. Kemudian kita katakan bahwa mukjizat para nabi itu menyelisihi sunnatullah kauniyah, hukum alam. Hukum alam pada dasarnya rembulan tidak terbelah. Kok ini kok terbelahnya rembulan, menyelisihi sunnatullah kauniyah. Maka jawaban berkaitan dengan kemampuan luar biasa para nabi, dan kemampuan luar biasa para nabi itu tidak menyelisihi sunnatullah kauniyah, itu juga jawaban untuk kemampuan luar biasa yang Allah berikan pada Dajjal. Ya Allah berikan dalam rangka untuk fitnah dan ujian bagi manusia. Maka kita katakan pada orang yang mau mengambil perkataan Syaikh Muhammad Rasyid Ridha, apa jawaban Anda untuk mujizat para nabi? Apakah Anda katakan itu menyelisih ayat Al-Quran? Bahasanya sunnatullah kauniyah tidak berubah? Dia katakan, enggak. Loh, kalau begitu gimana kompromnya? Gini. Ya sudah. Itu jawaban kami untuk mengatakan bahasanya kemampuan luar biasa Dajjal tidaklah bertentangan dengan sunnatullah kauniyah. Kemudian seandainya kita terima bahasanya kemampuan luar biasa Dajjal itu menyelisih sunnatullah kauniyah, maka kita katakan bahasa zaman munculnya Dajjal adalah zaman di mana terjadi banyak hal yang aneh-aneh, tankhariku fil adat, yang aneh-aneh, menyelisih kebiasaan sebelumnya, dan terjadi berbagai perkara besar yang itu menunjukkan akan hancurnya alam raya dan hilangnya dunia dan dekatnya kiamat. Di sana ada hal yang aneh-aneh. Cambuk bisa ngomong, paha bisa ngomong, dan sebagainya. Maka jika kemunculan Dajjal ada di zaman fitnah, zaman di mana di situ muncul bagi hal yang aneh-aneh yang Allah kehendaki, maka tidak boleh kita komentar. Sehingga Allah terlalu penyayang terhadap hamba-hambanya untuk memfitnah mereka dengan berbagai kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh Dajjal. Maka kita katakan berkaitan dengan Allah Zat yang Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya, masa menyesatkan hamba-hambanya dengan memberikan kemampuan luar biasa pada Dajjal? Kita katakan memang Allah adalah Al-Latif Al-Khabir, Zat yang Maha Penyayang dan Maha Mengetahui. Akan tetapi hikmah Allah menuntut untuk mengharuskan adanya ujian kepada para hamba, dan Allah pun telah mengingatkan mereka dan telah mewanti-wanti mereka akan adanya fitnah Dajjal. Ini jawaban dan bantahan untuk perkataan Syaikh Muhammad Rasyid Ridha dan Abu Ubaidah yang mengingkari adanya kemampuan luar biasa yang ada pada Dajjal. Wabada hadza, setelah orang yang di atas, maka aku penulis perpandangan satu hal yang tepat di sini, seandainya aku kutipkan sejumlah perkataan para ulama al-a'lam, para tokoh ini Islam, tokoh ilmu, ilmu syariah yang menegaskan, menetapkan bahasanya Dajjal itu memang memiliki kemampuan-kemampuan luar biasa, dan dia adalah satu hal yang hakiki yang Allah jadikan sebagai fitnah dan ujian kepada para hamba. Perkataan yang pertama adalah perkataan Al-Qadhi Iyad Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan hadis-hadis ini yang disebutkan oleh Muslim dalam sahihnya dan yang lain tentang kisah Dajjal adalah hujah untuk madhab ahlil haq. Madhab ahlil haq sama dengan ahlu sunnah. Jadi hujah bagi ahlu sunnah yang mengakui sihati wujudihi, benarnya keberadaan Dajjal. Dajjal adalah satu hal yang benar adanya. Dan bahasanya Dajjal menurut keyakinan ahlul haq, keyakinan ahlu sunnah adalah saksun bi'ainihi, adalah satu sosok, satu person. Ya, bukan sekedar gambaran. Dia adalah satu sosok yang memang benar-benar ada. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan dengan Dajjal ini ujian kepada hamba-hambanya. Dan Allah takdirkan untuk Dajjal ala asya' min makturatillahi ta'ala, melakukan berbagai hal yang sebenarnya hanya mampu diwujudkan oleh Allah ta'ala. Menghidupkan orang yang telah mati yang dia bunuh misalnya. Demikian juga munculnya kenikmatan dunia dan kesuburan bersama Dajjal, suburnya bumi bersama Dajjal. Demikian juga adanya kebun dan api dan dua sungai yang bersama Dajjal, dan di mana perbendaharaan satu bumi itu mengikuti perjalanan Dajjal. Dan Dajjal bisa memerintahkan langit untuk mendung, untuk menurunkan hujan, maka turunlah hujan. Dia bisa memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Maka semua itu terjadi dengan kuasa dan kehendak Allah ta'ala. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala membuat Dajjal tidak berdaya. Maka di hadis dikatakan Dajjal tidak mampu untuk membunuh seorang mukmin yang tadi telah dia hidupkan, yang dia matikan kemudian dia hidupkan. Setelah itu dia ingin membunuhnya lagi, dan Dajjal tidak Allah berikan kemampuan untuk membunuhnya. Maka Allah buat Dajjal tidak berdaya, tidak mampu membunuh seorang laki-laki mukmin itu, tidak pula yang lain. Muyubtilu amrohu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membatalkan kemampuan luar biasa Dajjal dengan Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Maka Allah tegarkan orang-orang yang beriman di atas iman. Wahadatan, inilah keyakinan ahlu sunnah dan semua para ulama hadis, para ahli fikih, wan nazar dan ahli kalam. Nazar sama dengan ulama ul kalam. Mungkin yang dimaksudkan nazar di sini adalah an-nazar min al-ash'ariyah. Bukan an-nadhar min al-mu'tazilah atau yang lain. Karena akidah as'ariyah berkaitan dengan masalah hari akhir itu sama dengan akidah al-sunnah. Mereka mengimaninya. Secara umum mereka mengimani hal-hal yang aneh-aneh di hari akhir, bangkit dari kubur, ada keringat dan sebagainya, diterima oleh para ulama as'ariyah. Khilafan, tidak sebagaimana orang-orang yang mengingkarinya dan orang-orang yang membatalkan perkara Dajjal, yaitu Khawarij, Jahmiyah dan sebagian Mu'tazilah. Dan selain mereka tentang benarnya keberadaan Dajjal, ya, maka disampaikan oleh Al-Qadhi Iyad bahasanya Khawarij, Jahmiyah dan sebagian Mu'tazilah mengingkari adanya Dajjal. Ini adalah keyakinan Khawarij dan Jahmiyah menyelisih keyakinan Ahlus Sunnah. Walakin alladhi yadda'i makharij wa khayalat la haqa'iqa laha. Dan apa yang diklaim oleh Dajjal itu sekedar makharij, sekedar khurafat dan imajinasi yang tidak ada hakikatnya. Demikian keyakinan Khawarij, Jahmiyah dan Ba'dul Mu'tazilah. Dan mereka Khawarij, Jahmiyah dan Ba'dul Mu'tazilah beranggapan laukana haqqan, seandainya Dajjal itu benar adanya dengan kemampuan-kemampuan semacam itu, maka kita tidak bisa percaya dengan mukjizat para nabi. Nah, jangan-jangan mukjizat para nabi ini sebagaimana kemampuan luar biasanya Dajjal salatullah wassalamu alaihim. Kata Qadhi Iyad al-Maliki rahimallahu ta'ala berkatakan wahada ghalatun min jami'ihim. Dan ada perkataan salah yang diucapkan oleh semua mereka. Kenapa? Karena Dajjal tidak mengaku jadi nabi, namun dia mengaku jadi Tuhan. Maka mengatakan kemampuan luar biasa Dajjal itu menyebabkan kita tidak percaya dengan mukjizat para nabi, ini gak nyambung. Ini agak nyambung kalau Dajjal ngaku jadi nabi. Nanti kita akan bingung, ini nabi itu benar-benar mukjizat nabi atau sama dengan temannya Dajjal. Nah, kan Dajjal kan tidak demikian. Dajjal itu ngaku jadi Tuhan, bukan jadi nabi. Li'annahu, karena Dajjal tidaklah mengaku-ngaku jadi nabi, sehingga kemudian berbagai kemampuan biasa yang bersama Dajjal itu menjadi pembenar pengakuannya sebagai nabi. Wa innama yadai al-ilahiyah, namun dia mengklaim dan mengaku-ngaku kalau dia adalah ilah yang hak, karena dia adalah Rabbul Alamin. Wawa finnafsi dakwahu, dan Dajjal dalam semat dalam pengakuan Dajjal tersebut mukadzibun laha, maka dia sendiri mendustakan pengakuannya. Dia sendiri mendustakan pengakuannya sebagai Tuhan, yaitu bisurati halihi, kondisi fisiknya Dajjal itu mendustakan pengakuan dia sebagai Rabbul Alamin. Dan adanya berbagai bukti yang menunjukkan kalau Dajjal itu hudus, Dajjal itu makhluk, dan rupa Dajjal yang tidak sempurna, dan ketidakmampuan Dajjal untuk menghilangkan cacat yang ada pada di antara dua matanya, dan Dajjal tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan bukti kekafiran dirinya yang itu tertulis di antara dua matanya. Makanya ada semua bukti yang menunjukkan bohongnya pengakuan Dajjal, sehingga mengingat adanya bukti-bukti tersebut dan yang lainnya, tidaklah tertipu dengan pengakuan Dajjal illa ria'un minan nas, kecuali manusia-manusia yang rendahan, yang tidak bisa berpikir, manusia yang sangat mudah tercengang dengan kemampuan yang aneh-aneh, namun tidak bisa berpikir sehat setelah melihat kemampuan yang aneh-aneh. Nah, itulah yang bisa disesatkan oleh Dajjal. Yang dia orang-orang tersebut beriman dengan Dajjal lisadil hajah wal faqah, boleh jadi karena motif ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan kemiskinannya. Karena dengan Dajjal, beriman dengan Dajjal subur makmur, ditinggali gunung roti dan sebagainya. maka karena boleh jadi karena motif ekonomi, rohbatan karena keinginan untuk sadiromak, menutupi kebutuhan yang ada dalam sisa hidupnya, atau taqiyah atau beriman tersebut sekedar pura-pura, atau karena khawatir dengan gangguan dajjal, karena dia ada fitnah yang sangat luar biasa, satu fitnah yang mencengangkan akal dan membingungkan pikiran, ditambah begitu cepatnya dajjal itu lewat di muka bumi. Falyamkus bihaitsu yata'ammal ad-du'afa, maka dia tidaklah berada di muka bumi dalam rentang waktu yang memungkinkan orang-orang yang lemah akal pikirannya merenungkan keadaannya dan merenungkan bukti-bukti yang menunjukkan kalau dajjal itu hudus, dajjal itu makhluk wa naqas, dan dia adalah makhluk yang tidak sempurna fisiknya. Akhirnya percaya dengan dajjal orang-orang yang percaya dengan dajjal dalam kondisi ini. Oleh karena itu para nabi, semua para nabi shallallahu wasallam alaihim ajma'in telah mengingatkan, telah mewanti-wanti fitnah dajjal, dan mengingatkan kalau dajjal itu adalah sosok yang fisiknya tidak sempurna, dan itu adalah bukti tidak benarnya pengakuan dajjal sebagai Rabbul Alamin. Adapun orang-orang yang mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah, maka tidak mungkin dan tidaklah mereka tertipu dengan pengakuan dajjal. Dia tidaklah tertipu dengan kemampuan aneh-anehnya dajjal. Kenapa kok bisa tidak tertipu? Ya, karena apa yang telah kami sebutkan, yaitu adanya bukti-bukti yang menunjukkan bohongnya dajjal, ditambah ilmu yang telah ada pada mereka dengan keadaan dajjal. Sebelum muncul dajjal, mereka ahlu taufik, telah ada padanya memori tentang dajjal dan keburukannya dan cacatnya dan buktinya kalau dia bukan Rabbul Alamin. Oleh karena itu, orang yang dibunuh oleh dajjal kemudian dihidupkan kembali oleh dajjal, setelah dia dihidupkan oleh dajjal, dia mengatakan, tidaklah aku bertambah hari ini kecuali semakin mengerti bahasanya engkau adalah dajjal yang dikabarkan oleh nabi. Demikian penjelasan Al-Qadhi'iyat yang madhabnya Maliki. Kemudian Al-Hafidh Ibn Kathir yang madhabnya Syafi'i mengatakan, Inna dajjal yamtahinullahu bihi ibadah. Sunnya dajjal, Allah subhanahu wa ta'ala menguji dengan dajjal hamba-hambanya dengan berbagai kemampuan luar biasa al-musyahadah yang bisa disaksikan, yang Allah ciptakan bersama dajjal di zaman munculnya dajjal. Sebagaimana keterangan yang lewat, bahasanya siapa yang beriman dengan dajjal, maka dajjal akan perintahkan mendung untuk menurunkan hujan dan turunlah hujan. Dia akan perintahkan tanah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang tumbuh-tumbuhan tersebut bisa jadi makanan untuk binatang ternak mereka dan diri mereka, dan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan sehingga begitu mereka beriman dengan dajjal, maka hewan-hewan ternak mereka kembali ke rumah tuannya, ke kandangnya, dalam keadaan simanan, dalam keadaan gemuk dan penuh susu. Adapun orang yang tidak merespon positif pengakuan dajjal, kemudian bahkan menolak dajjal, maka dia akan tertimpa sanah, paceklik, wal jadban paceklik, wal qahat, dan sama, paceklik. Karena tidak turun hujan dan tidak tumbuh-tumbuhan. Walqilah, dan kemiskinan, dan matinya berbagai binatang ternak, dan ini otomatis menjadi sebab berkurangnya harta, berkurangnya nyawa, karena banyak yang mati, dan berkurangnya hasil pertanian. Dan sesungguhnya mengikuti dajjal perbendaharaan bumi sebagaimana rombongan lebah mengikuti ketua rombongannya. Demikian pula dajjal akan membunuh seorang anak muda, seorang mukmin, kemudian dia menghidupkannya. Maka ini semua laisa bimakhraqatin, bukanlah dusta. Ini semua adalah nyata. Balau hakikatun, bahkan ada satu hal yang nyata. Sebagian ujian Allah kepada para hamba-hambanya di akhir zaman. Maka sesatlah dengan sebab, maka Allah sesatkan dengan sebab dajjal banyak orang, dan Allah berikan hidayah dengan sebab munculnya dajjal banyak orang. Dan kafirlah orang-orang yang semula adalah ragu-ragu dalam iman. Adapun orang yang beriman dengan munculnya dajjal, maka dia semakin bertambah iman. Kemudian penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, dia mengatakan, dan pada diri dajjal ma'adhalik, meskipun dia punya kemampuan yang luar biasa, terdapat bukti nyata bagi orang yang berpikir ala kadzibihi, menunjukkan dustanya dajjal. Karena dajjal itu adalah sosok manusia yang memiliki bagian-bagian yang tersusun, yang bagiannya itu adalah pada akhirnya terpisah dengan yang lain. Tangannya dajjal seandainya dipotong, dajjal pun tetap hidup. Wa ta'dhiru san'ah fihi zahirun, dan ada pengaruh kalau dajjal itu diciptakan, itu sangat kelihatan. Di samping nampaknya cacat fisik pada diri dajjal berupa cacatnya dua matanya, maka manakala dajjal mengajak manusia untuk beriman bahasanya dia adalah Tuhannya manusia, maka kondisi paling jelek orang yang melihat dajjal namun dia masih punya akal sehat adalah dia mengetahui bahasanya dajjal tidak bisa memperbaiki lam yakun, tentu tidaklah bisa dia memperbaiki fisik orang lain dan memperbaikinya dan membaguskannya sebagaimana dia tidak bisa mencegah kekurangan fisik dari dirinya sendiri. Maka minimal yang wajib dikatakan oleh orang yang masih punya akal ketika itu kepada dajjal adalah kalimat berikut ini. Hei dajjal, yang engkau beranggapan bahasa yang engkau pencipta langit dan bumi, sawir nafsaka, perbaikilah rupamu dulu. Perbaikilah rupamu dulu. Wa'adilha, editlah fisikmu. Supaya tampak ganteng, cakep, kemudian matanya cacat, kakinya bentuk O, cebol. Edit dulu fisikmu, nanti biar kami bisa beriman. Adilha, editlah fisikmu. Wa'azil anha ahad, hilangkan cacat dari fisikmu. Maka jika engkau beranggapan bahasa engkau adalah Rabbul Alamin, la yuhdis fi nafsi syai'an, yang tidak bisa la yuhdis, yang tidak bisa mengada-adakan pada dirinya sendiri sesuatu, ya sudah, hilangkanlah apa yang tertulis di antara dua matamu. Ya. Kalau engkau mengatakan saya itu Rabbul Alamin, bisa menciptakan alam semesta, namun tidak bisa menciptakan diriku sendiri. Nah, ya sudah, maka minimal hilangkan tulisan kafir yang ada di antara dua matamu. itu minimal yang wajib diucapkan oleh orang yang masih punya akal pada saat pertama kali melihat Dajjal. Kemudian Ibnu Arabi Al-Maliki, dan beliau adalah Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Al-Mu'afiri Al-Ishbili Al-Maliki. Pemilik banyak karya, di antaranya Ahkamul Quran dan yang lainnya. Meninggal dunia di dekat daerah Fas, di daerah Marid. Wadubina biha dan dimakamkan di sana, wafat pada tahun 543 Hijriah. Dan dia beda dengan Ibnu Arabi As-Sufi. Ini adalah Ibnul Arabi dengan alif lam, berbeda dengan Ibnu Arabi. Al-Adiyat al-Ayat Dajjal, kemampuan minal ayat. Ayat artinya kemampuan luar biasa. Hal-hal yang aneh dan luar biasa yang muncul pada Dajjal, di mana Dajjal bisa menurunkan hujan dan memunculkan kesuburan tanah untuk orang-orang yang beriman dengan Dajjal, dan terjadi jadab, kekeringan, paceklik, tidak turun hujan pada orang yang mendustakan Dajjal, dan perbendaharaan bumi itu mengikuti Dajjal, dan Dajjal dan bersama Dajjal ada kebun dan neraka dan api, dan ada bersama Dajjal mengikuti Dajjal air yang mengalir. Semua itu adalah ujian dari Allah, wa ikhtibar dan ujian, supaya sesatlah orang yang ragu-ragu dalam iman, dan supaya selamatlah orang-orang yang benar-benar yakin. Meskipun tidaklah kita ragukan, itu semua adalah perkara yang menakutkan, mengkhawatirkan iman. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Kemudian poin bahasan berikutnya adalah kiat untuk melindungi diri dari fitnah Dajjal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan pada umatnya hal-hal yang menjaga umatnya dari fitnah Masjid Dajjal. Maka Nabi telah tinggalkan umatnya ini di atas jalan yang terang, malamnya bagikan siangnya. Tidak ada yang menyimpang dari jalan tersebut kecuali orang yang binasa. Maka tidaklah Nabi biarkan ada satu kebaikan kecuali Nabi beritahukan pada umatnya, dan tidaklah Nabi biarkan ada satu kejelekan kecuali Nabi telah mewanti-wanti umatnya. Maka di antara hal yang keburuk, kejelekan yang telah Nabi ingatkan adalah fitnah Masjid Dajjal. Karena itu adalah fitnah yang sangat besar yang dihadapi oleh umat Islam. Fitnah yang paling besar yang dihadapi oleh umat Islam sampai terjadinya kiamat. Dan semua para Nabi mengingatkan umatnya dari Dajjal yang buta sebelah. Dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun memberikan peringatan yang jauh lebih lengkap dan peringatan yang jauh lebih intens daripada para nabi sebelumnya. Kenapa? Karena Dajjal muncul di tengah-tengah umat Muhammad. Dan Allah pun telah menjelaskan kepada nabinya banyak dari ciri-ciri Dajjal dengan tujuan supaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya. Karena Dajjal akan muncul di tengah-tengah umat Muhammad, la muhalata, tidak boleh tidak. Karena umat Muhammad adalah umat yang terakhir, dan Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Maka berikut ini beberapa bimbingan dan arahan Nabi yang disampaikan oleh Al-Mustafa, manusia pilihan sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, supaya umatnya selamat dari fitnah yang besar, yaitu fitnah Dajjal. Yang kita berdoa dan mohon kepada Allah Zat yang Maha Agung untuk menyelamatkan kita dan melindungi kita dari fitnah tersebut. Kiat yang pertama adalah berpegang teguh dengan Islam dan bersenjata dengan senjata iman dan pengetahuan tentang nama dan sifat Allah yang sempurna, yang tidak ada satupun makhluk yang sama dengan Allah dalam sifat-sifatnya. Dan dahlah disadari bahwasanya Dajjal adalah manusia, keturunan Adam. Dia bukan makhluk planet, alien atau semacam itu. Dia adalah manusia keturunan Adam. Yang dia makan dan minum. Dan Allah tersucikan dari hal itu, makan dan minum. Dan Dajjal itu buta sebelah, dan Allah tidaklah buta. Dan sesungguhnya tidak ada satupun manusia yang bisa melihat Allah dengan mata telanjang sampai dia mati terlebih dahulu. Sedangkan Dajjal bisa dilihat oleh semua orang ketika dia muncul. Semua orang, baik mukmin ataupun kafir. Kemudian yang kedua adalah mohon perlindungan dari fitnah Dajjal, terutama ketika sholat. Waqad waradat bidzalika, dan terdapat beberapa hadis yang sahih tentang hal ini. Di antaranya adalah hadis yang diatkan oleh Syaikhan, Bukhari dan Muslim, ditambah Nasa'i, dari Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana seringkali beliau berdoa dalam salatnya. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Masihid Dajjal. Kemudian diatkan oleh Bukhari dari Mus'ab, yaitu Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas, anaknya sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Qal, Mus'ab mengatakan, adalah Sa'ad, yaitu ayahnya. Adalah Sa'ad, yaitu ayahnya, Sa'ad bin Abi Waqqas, memerintahkan lima hal dan menyebutkan bahasanya lima hal tersebut adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan lima hal. Di antara lima hal tersebut adalah berdoa a'udzubika min fitnatid dunya, yakni fitnatid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Dan yang dimaksud dengan fitnah dunia di sini adalah fitnah dajjal. Maka di sini disebutlah dunia, sedangkan makna yang dimaksudkan adalah Dajjal. Apa maknanya? Maknanya fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling besar yang pernah terjadi di dunia ini. Kemudian diatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tashahadukum," jika kalian telah membaca tasyahud, maka tidaklah, demikian juga setelah membaca selawat, tidaklah dia mohon perlindungan kepada Allah dari empat hal dengan mengucapkan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan jeleknya fitnah Masihid Dajjal. Dan tentang apa hukum berlindung dari empat hal di akhir salat setelah tasyahud dan salawat, jumhurul fuqaha mengatakan hukumnya mustahab dan tidak wajib. Dan sebagian ulama, tepatnya Tawus dari kalangan tabi'in, mengatakan hukumnya wajib, dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Albani di sifat salatin Nabi. Wajibnya membaca doa perlindungan dari empat hal ini. Makana Tawus adalah Tawus bin Kaisan al-Yamani. Tawus artinya merak, ya. Kunyahnya Abu Abdurrahman tergolong tabi'in senior. Dia berjumpa dengan 50 sahabat Nabi. Dan beliau berhaji selama 40 kali haji. Apalagi di masa silam, ini tentu satu hal yang luar biasa, amal yang sangat luar biasa. Perjalanan panjang, susah, biaya yang tidak sedikit. Perjalanan dan biaya. Lalu sekarang kan biaya saja, perjalanan sebentar, 40 hari paling-paling. Dulu perjalanan panjang, biaya, maka satu amal yang sangat istimewa, sehingga jika ada ulama yang punya amal istimewa haji berkali-kali, pasti disebutkan dalam biografinya. Ya, karena ini satu amal yang luar biasa. Dan dia adalah di antara orang yang tergolong doanya Allah kabulkan. Ibnu Uyainah, yaitu Sufyan bin Uyainah Al-Makki, mengatakan ulama yang menjauhi penguasa itu ada tiga manusia, tiga ulama. Abu Dzar di zamannya dari kalangan para sahabat, Tawus di zamannya, dan Sufyan Ats-Tsauri di zamannya. Dan perlu diketahui bahwasanya Sufyan Ats-Tsauri sezaman dengan Sufyan bin Uyainah, bahkan berkawan, cuma lain tempat tinggal. Tawus ini wafat pada tahun 106 Hijriah. Nah, Tawus memerintahkan anaknya untuk mengulangi sholat jika anaknya tidak membaca doa memohon perlindungan dari empat perkara dalam sholatnya. Maka tindakan Tawus ini dalil menunjukkan semangat para ulama salaf untuk mengejari anak-anaknya doa yang sangat penting ini. As-Safariyani Al-Hambali mengatakan, wa mimma yanbaghi, dan satu hal yang sepatutnya dilakukan oleh para ulama adalah menyebarluaskan hadis tentang Dajjal, mengajarkan hadis tentang Dajjal kepada anak-anak, para perempuan dan laki-laki. Kenapa? Qatwara terdapat dalil yang mengatakan bahasanya tanda, di antara tanda munculnya Dajjal, nisyanu dzikrihi alal manabir. Ketika orang sudah lupa untuk menyebut-nyebut Dajjal di atas mimbar-mimbar. Catatan kaki. Terdapat dalam hal ini ada satu hadis yang sahih oleh Al-Haythami dalam Majmu' Zawaid dari Sa'ab bin Jusamah. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal tidaklah muncul sampai manusia sudah lalai dan lupa untuk menyebut-nyebut Dajjal. Dan sampai para imam-imam masjid, yaitu para khatib, sudah tidak lagi menyebut-nyebut Dajjal di atas mimbar. Maka itu tanda semakin dekatnya kemunculan Dajjal. Ila anqal, kemudian As-Safariyani mengatakan, terlebih-lebih di zaman kita, itu zaman beliau, saat ini, itulah satu zaman yang isra abad fihil fitan, berbagai macam fitnah, hal-hal yang menyesatkan itu mengintai, dan banyak di zaman ini berbagai macam ujian. Telah hilang di zaman ini berbagai ma'alim sunnah, berbagai sunnah Nabi yang nampak, yang besar-besar, sehingga sunnah Nabi saat ini bagikan bid'ah, sedangkan bid'ah itu jadi syariat yang diikuti. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Demikian yang beliau katakan tentang zamannya. Maka bagaimana lagi dengan zaman kita saat ini? Kemudian kiat yang ketiga adalah hafal beberapa ayat dari surat Al-Kahfi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membaca di hadapan Dajjal, ala Dajjal, di hadapan Dajjal beberapa ayat pertama dari surat Kahfi. Dalam sebagian riwayat Nabi perintahkan untuk membaca beberapa ayat terakhir dari surat Kahfi. Tepatnya yaitu membaca 10 ayat awal surat Al-Kahfi dan 10 ayat akhir surat Al-Kahfi. Atau 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi. Di antara hadis yang berkaitan dengan masalah ini, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Nawas bin Sam'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa di antara kalian yang berjumpa dengan Dajjal, maka bacakan di hadapan Dajjal beberapa ayat, yaitu 10 ayat pertama dari surat Kahfi. Demikian juga diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang hafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, maka dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. dalam riwayat Muslim, Subah mengatakan yang benar akhir surat Kahfi. Maka Humam membantah, enggak, ini 10 awal surat Al-Kahfi. Nah, apa hubungan surat Al-Kahfi dengan Dajjal? Maka sebagaimana dijelaskan oleh An-Nawawi Asy-Syafi'i, sebabnya adalah di awal-awal surat Al-Kahfi Allah menyebutkan berbagai hal yang menakjubkan dan berbagai hal yang luar biasa. Maka siapa yang merenungkan ayat-ayat tersebut, maka dia tidak akan tergoda dengan fitnah Dajjal. Demikian juga di akhir-akhir surat Al-Kahfi. Maka satu hal yang kemampuan yang aneh-aneh itu biasa. Enggak kemudian orang itu terkagum-kagum. Itu maksud maknanya kata An-Nawawi. Orang itu membaca awal surat Al-Kahfi, merenungkannya, maka dia tidak akan menjadi orang yang mudah tercengang dengan hal-hal yang aneh dan luar biasa. Maka kalau ketemu Dajjal, enggak akan kaget. Hada, inilah diantara keistimewaan surat Al-Kahfi, dan terdapat beberapa hadis yang mendorong kita untuk membaca surat Al-Kahfi, terutama pada hari Jumat. Diatkan oleh Al-Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inaman, siapa saja membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan berikan untuknya cahaya yang menerangi dirinya di antara dua Jumat." Maka tidaklah diragukan bahasanya surat Kahfi itu memiliki keistimewaan atau kedudukan yang sangat agung. Dalam surat Al-Kahfi terdapat ayat berbagai hal yang luar biasa, yang mencengangkan. Semacam kisah Ashabul Kahfi, kisah Musa dengan Khidir atau Khadir, kisah Dzulqarnain, dan bagaimana Dzulqarnain membangun benteng yang besar yang untuk menghalangi manusia dari gangguan Ya'juj dan Ma'juj. Demikian juga surat Al-Kahfi menceritakan adanya Ba'as, bangkit dari kubur, kemudian dikumpulkannya manusia di padang mahsyar dan ditiupkannya trompet atau sangkakala. Dan di akhir surat Al-Kahfi terdapat penjelasan tentang manusia-manusia yang paling merugi. Itulah manusia-manusia yang merasa di atas hidayah padahal dia berada di atas kesesatan dan kebutaan. Oleh karena itu sepatutnya setiap muslim bersemangat untuk membaca surat ini dan menghafalnya dan mengulang-ulanginya. Khasatan terutama membacanya di hari yang terbaik. Itulah hari yang terbaik yang matahari muncul di sana. Itulah hari Jumat. Kemudian kiat yang keempat adalah lari menghindari Dajjal dan menjauh dari Dajjal. Dan yang terbaik adalah tinggal di Mekah dan Madinah. Karena telah terdapat keterangan yang telah lewat, bahwasanya Dajjal tidak akan masuk Haramain, Mekah dan Madinah. Maka sepatutnya bagi seorang muslim ketika Dajjal muncul, dia menjauh dari Dajjal. Jangan kemudian bergaya, saya orang yang beriman, saya tidak akan tergoda dengan Dajjal, saya tidak akan kafir gara-gara ketemu Dajjal. Jangan bergaya. Kenapa? Karena Dajjal ini membawa berbagai subhat dan kemampuan luar biasa, yang sangat luar biasa, yang Allah ciptakan melalui tangannya sebagai fitnah bagi manusia. Maka akan ada seorang yang datang menemui Dajjal, dan pada awalnya dia menyangka bahwa dirinya adalah orang yang beriman dan bisa tegar di hadapan Dajjal. Ternyata setelah itu dia mengikuti Dajjal. Maka kita mohon pada Allah agar Allah melindungi kita dari fitnah Dajjal. Demikian juga Allah berikan perlindungan ini kepada semua kaum muslimin. Diatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Dahma, beliau adalah Qurfah bin Bahis Al-Adawi Al-Basri, seorang tabi'in thiqah, meriwayatkan hadis dari beberapa sahabat semacam Imran bin Husain dan Samurah bin Jundab dan yang lainnya. Abu Dhamah mengatakan, aku mendengar Imran bin Husain bercerita. Pastinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendengar Dajjal, falyan'a anhu. Maka adalah dia menjauh dari Dajjal. Adalah dia menghindari Dajjal. Maka demi Allah, sini ada seorang yang mendatangi Dajjal dan pada awalnya dia menyangka dia adalah orang yang beriman. Ternyata dia kemudian mengikuti Dajjal. Ini disebabkan berbagai syubhat yang dimunculkan oleh Dajjal. Demikian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Maka hadis ini memiliki faedah penting berkaitan dengan sumber-sumber kesesatan. Dajjal, maka dalam ini ada sumber kesesatan, maka dikiaskan dengan Dajjal semua sumber-sumber kesesatan. Buku kesesatan, tokoh sesat, dai sesat. Maka hendaknya seorang yang mengetahui ini adalah buku kesesatan atau itu adalah tokoh kesesatan, itu adalah kelompok yang sesat, maka adalah dia mewaspadainya, jangan kemudian bergaya. Apalagi dia adalah orang yang ilmunya tentang sunnah bukanlah ilmu yang mapan atau belumlah ilmu yang mapan, maka jangan dia bergaya, ah, saya mau baca buku sesat ini ya sekedar untuk menambah wawasan. Bahkan membaca buku sesat, hukum asalnya adalah haram, kecuali dengan dua persyaratan. Pertama adalah dibaca oleh orang yang sudah mapan ilmunya dalam sunnah, dan yang kedua dengan tujuan memberi manfaat kepada umat, dengan memberikan, dengan menulis bantahan atau kemudian menjelaskan kesesatan yang terkandung di dalamnya. Adapun orang yang jika yang membacanya adalah orang yang pemula dalam sunnah, maka tidak boleh. Atau yang bacanya adalah orang yang mapan dalam sunnah, akan tetapi cuma untuk sekedar menambah wawasan, itu juga tidak boleh. Itu juga tidak boleh. Namun boleh dengan dua syarat. Orangnya adalah mapan dalam sunnah, dan yang kedua adalah dia membaca hal tersebut tujuannya bukan untuk dirinya sendiri, namun untuk memberikan manfaat untuk banyak orang. Boleh jadi dengan menulis buku bantahan atau ya menjelaskan pada orang ketika ditanya bagaimanakah buku A, wah jangan dibaca. Ini buku yang penuh dengan kesesatan karena di sana di halaman sekian dikatakan gini. Ini bahaya. Ya, demikian yang kita baca dan kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, tadi keterangan Qadhi Iyad Al-Maliki tentang masalah taqiyah, ada orang yang beriman dengan Dajjal karena taqiyah, apakah boleh bertaqiyah terhadap fitnah Dajjal? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Maka orang yang beriman dengan Dajjal karena taqiyah, karena khawatir gangguannya, maka dia dengan perbuatannya tersebut dia membatalkan iman. Karena orang tidak boleh, tidak ada pengecualian dalam masalah kekafiran kecuali kondisi dipaksa. Orang tidak boleh sekedar khawatir, tidak boleh. Sekedar kemudian takut hilangnya dunia juga tidak boleh, juga bukan alasan yang bisa dibenarkan untuk mengucapkan ucapan kekafiran dan melakukan perbuatan-perbuatan kekafiran. Maka orang yang beriman dengan Dajjal karena taqiyah atau karena mengharap dunia atau khawatir hilangnya dunia, maka itu semua adalah alasan-alasan yang tidak bisa diterima. Maka orang yang beriman dengan Dajjal membatalkan imannya dengan karena alasan-alasan tersebut, batalah imannya. Ya, demikian yang kita kasih kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita selesaikan pembahasan masalah Dajjal esok pagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisa aja kalau masalah mengikuti keterangannya Al-Hafidz Ali Raqi, mana yang palsu, mana yang dhaif, mana yang sahih. Hah?